بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan adab al-muta'allim, adab-adab bagi seorang pelajar atau talibul ilmi. Qala al-mu'allif al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala faslun, pasal. Wa min adabihi al-muta'akkidah an yakuna harisan ala ta'allum. Di antara adab-adab talibul ilmi yang sangat ditekankan adalah hendaklah dia bersemangat dalam belajar. Muwadhiban alaihi fi jami'il awqat allati yatamakkanu minhu fiha, menekuni pelajaran di seluruh waktu yang memungkinkan baginya. Ulet, tekun, rajin, semangat, ya, di dalam belajar. Wala yaqna'u bil qalil ma'a tamakkunihi minal katsir. Dan dia tidak mencukupkan diri dengan yang sedikit, padahal dia mampu untuk meraih yang banyak. Dia mampu misalkan untuk menghafal yang banyak, ya. Maka jangan mencukupkan dengan yang sedikit. Jika dia masih mampu, ya, dan masih mampu, maka terus, ya. Atau misalkan dalam sehari dia mampu untuk bermajelis sekian majelis, ya. Mampu untuk mengikuti beberapa pelajaran, maka ikuti pelajaran atau majelis-majelis semaksimal mungkin. Jika dia mampu sehari mendatangi 5 majelis, datangi 5 majelis. Jangan mencukupkan dengan yang satu majelis. Jika masih ada kesempatan 5 majelis. Dan dia mampu untuk melakukannya. Walai hammil nafsahu ma la yutik. Tetapi juga dirinya tidak membebani dirinya dengan perkara yang tidak dia mampu. Jika dia lambat dalam hal menghafal, ya, maka cukup 1-2 ayat, 3 ayat sehari, ya. Jangan membebani atau memasang target yang tinggi, ya. Sehari harus selembar misalkan, padahal kecerdasannya dan kemampuannya kurang. Yang demikian malah akan mengacaukan hafalan. Tetapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing, disesuaikan dengan kecerdasan dan kepandaian masing-masing. Tidak membebani dirinya dengan perkara yang tidak dia mampu. Makhafatan minal malal, karena khawatir bosan, khawatir jenuh. Semangat menghafal sehari selembar misalkan terus, padahal kemampuannya rendah, kecerdasannya rendah. Tapi dipaksa sehari harus bisa selembar. Sehari dua hari masih semangat, ya. Satu pekan ke depan, nah sudah mulai bosan, jenuh, sudah mulai menumpuk hafalan, ya. Yang di belakang sudah lupa. Ya. Ini alasannya, makhawfatan minal malal, karena khawatir, bosan, jenuh. Dan jiwa ini, nah, sering terjatuh ke dalam kejenuhan, kebosanan. Maka sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Khawatir dia bosan atau jenuh, wadiya'i ma hasal, dan khawatir akan hilang sia-sia apa yang telah dia dapat. Nah, karena saking semangatnya memaksa diri, akhirnya yang sudah didapat hilang. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nas wal ahwal, dan ini berbeda masing-masing manusia sesuai dengan kondisi dan keadaannya masing-masing. Yang memiliki kecerdasan lebih, manfaatkan kecerdasannya untuk menghafal sehari satu juz, sehari satu lembar. Nah, manfaatkan hafalannya. Jangan dia mampu sehari selembar, tetapi dia hanya menghafal satu ayat sehari. Ini namanya taksir. Dan sebaliknya, yang tidak mampu sesuaikan dengan kondisi kemampuannya dan kecerdasannya. Yang demikian agar kesemangatan dalam thalabul ilmi terjaga. Terjaga. Yang jelas seorang thalabul ilmi harus tetap terus harison ala ta'allum, semangat dan bersungguh-sungguh untuk ta'allum, belajar. Ulet, tekun, dalam belajar. Wa idza hadara ila majlis syekh falam yajidhu intazarahu walazama babahu wala yufawwitu wazifatah. Kemudian kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan apabila dia menghadiri majelis asy-syekh atau gurunya, kemudian dia tidak mendapati syekh, tidak mendapati gurunya, maka hendaklah dia menunggunya dan tetap berada di depan pintunya. Dan dia tidak meninggalkan kewajiban, tidak meninggalkan wazifahnya atau tugasnya sebagai seorang thalibul ilmi. Itu sabar. Kalau ketika hendak datang kepada gurunya atau kepada syekh atau ke majelisnya syekh, ternyata syekhnya tidak ada, maka dia menunggu. Dia tidak meninggalkan tugasnya sebagai thalibul ilmi. Illa an yakhafa karahata syekh lidzalik, kecuali kalau syekhnya, atau kecuali kalau dia khawatir syekhnya enggak suka dengan keadaan tersebut. Itu enggak suka ditunggu. Nah, enggak suka ditunggu di depan pintunya. Bi an ya'lama min halihi al-iqra'a fi waqtin bi'aini. Atau bi an yu'lam. Yaitu ketika diketahui dari kebiasaan syekh, bahwasannya syekh hanya membuka dars atau membuka majelis fi waqtin bi'aini, di waktu itu. Nah, misalkan sudah terjadwal waktunya, ini waktunya majelis. Nah, wa annahu la yuqri'u fi ghairihi, dan syekh tidak membuka majelis dars di selain waktu tersebut. Wa idza wajada syekh naiman, dan apabila dia mendapati syekhnya sedang tidur, au mustaghillan bi muhim, atau mustaghilan bi muhimmin, atau syekhnya sibuk mengerjakan perkara yang penting, mungkin sedang memenuhi hajat atau kebutuhan keluarganya, sehingga ada kesibukan, lam yasta'din alai, hendaklah seorang talibul ilmi tidak meminta izin kepadanya. Bal yasbir ila istiqadihi wa faraghihi, tetapi seorang talibul ilmi dia sabar. Sabar sampai syekhnya bangun, kalau syekhnya sedang tidur, atau sampai datang waktu luangnya jika dia sedang sibuk. Seorang talibul ilmi sabar. Aw yansarifu wa sabru aula, atau dia langsung pergi. Langsung pergi, wa sabru aula, tetapi sabar lebih aula, lebih utama. Kalau syekhnya lagi tidur atau lagi sibuk, jangan minta izin. Kalau mau pergi, pergi. Tidak mengganggu aktivitasnya. Atau kalau mau dia mau, sabar menunggu, dan sabar ini lebih aula, lebih utama. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun, sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya mengerjakan ini atau melakukan ini. Kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika hendak naam mencari tahu tentang satu hadis kepada salah seorang sahabat, tetapi didapati sahabat yang dituju sedang tidur. Dan beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tidak kemudian membangunkannya dengan ngetuk-ngetuk pintunya, misalkan minta izin pengen masuk, lah, tapi sabar di depan pintu sahabat, pintu rumah sahabat tersebut. Sabar di depan pintu rumah sahabat tersebut sambil berbaring, sampai datang waktu sholat, keluarlah sahabat tersebut. Nah, kemudian terjadilah perbincangan dengan atau di antara mereka. Sabar. Tidak minta izin dengan cara membangunkannya kalau dia sedang tidur, atau mengusik kesibukannya kalau dia sedang sibuk. Kemudian wayam bagi an ya'khudha nafsahu bil ijtihad fi tahsil fi waqtil faragh wan nasyat. Seyogianya dia bersungguh-sungguh untuk tahsil al-ilm, untuk mendapatkan ilmu di waktu luang dan waktu semangat. Seorang talibul ilmi hendaklah dia memanfaatkan kesungguhannya, kesemangatannya untuk tahsilul ilm, mendapatkan ilmu di saat-saat waktu luang atau di saat-saat semangat. Kalau lagi semangat, ya, manfaatkan semaksimal mungkin. Sebelum datang masa jenuh, bosan. Kalau masih luang waktunya, ya, belum sibuk atau belum terlalu sibuk, maka manfaatkan semaksimal mungkin untuk tahsilul ilm. Ya. Dengan menghadiri majelis atau bertanya, ya, atau dengan mutola'ah, membaca kitab-kitab, ya, atau dengan mendengarkan durus atau pelajaran para ulama, ya, yang sudah direkam, ya, atau yang lainnya dari cara-cara dalam mendapatkan ilmu. Manfaatkan waktu yang ada, ya. Semangat, bersungguh-sungguh, nah. Jangan terlewatkan waktu, terbuang begitu saja, ya. Jangan kalah sama orang awam yang dia bersungguh-sungguh dalam menghafal nyanyian, ya. Saking pengennya hafal ratusan lagu, ya, maka hampir setiap detik tidak lepas earphone dari telinganya. Ketika safar, ketika al-muhim, ya, kita melihat earphone tidak pernah lepas dari telinganya. Nah, itu sedang mendengarkan lagu, ya. Nah, jangan kalah dengan kesemangatan mereka itu. Lah kita ini yang kita dengarkan adalah ilmu, nah, yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Nah, maka tentunya lebih semangat lagi, ya, untuk mendapatkannya harus, ya, dengan cara seperti itu misalkan. Nah, manfaatkan waktu. Ya. Nah. Jangan waktu terbuang begitu saja. Ya. Padahal dia mampu memanfaatkan waktu tersebut untuk mendengar audio misalkan. Atau untuk membaca kitab. Ya. Atau murojaah, ya, ilmu yang sudah dia dapatkan. Atau membaca Al-Quran, menghafal, ya, dan seterusnya. Al-Muhim, manfaatkan waktu yang ada. Ketika ada waktu luang, manfaatkan. Ketika lagi semangat, ya, manfaatkan. Jangan terbuang sia-sia. Wa quwwatil badan. Dan juga selagi badan masih kuat, ya, manfaatkan. Nah, sebelum datang nanti masa-masa tua yang sudah lemah, ya. Nah, gak mampu lagi hadir ke majelis misalkan, ya. Nah, maka selagi badan masih kuat, wa nabahatil khatir, dan selagi masih bisa fokus, ya, masih bisa berpikir, masih bisa konsentrasi, ya. Wa qillati syaghilat qabla awaridil bitala wartifail manzilah. Dan sebelum selagi kesibukan masih sedikit, nah, selagi kesibukan masih sedikit, sebelum datang nanti kesibukan-kesibukan yang akan menghalanginya. Nah, sebelum dia na'am naik kedudukannya, ya, dari rakyat jelata menjadi pimpinan misalkan, ya, ketika menjadi pimpinan sudah sibuk dengan urusan kenegaraan misalkan atau urusan kepemimpinannya, sibuk. Maka selagi masih sedikit kesibukan, ya, manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk tahsilul ilm, mendapatkan ilmu. Sebelum datang na'am kesibukan-kesibukan yang akan menghalangi kita, sebelum kedudukan kita na'am naik, ya, maka manfaatkan untuk tahsilul ilm. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau pernah berkata, "Tafaqqahu qabla an tusawwadu." Tafaqqahu, ya, yaitu menjadi faqihlah kalian, yaitu belajarlah kalian, ya, qabla an tusawwadu, sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin, sebelum kalian dijadikan sebagai pimpinan. Kalau sudah jadi pimpinan, nah, waktu sibuknya lebih banyak, ya, untuk ngurusin apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, karena tentunya beda, ya, beda antara rakyat biasa, ya, dengan Pak RT misalkan, ya, atau Pak RW, atau Pak Lurah, Pak Camat. Kesibukannya lebih banyak daripada rakyat biasa. Nah, rakyat biasa hanya memikirkan apa yang ada di dapurnya misalkan, ya, memikirkan bagaimana dapurnya bisa ngebul hari ini. Nah, itu memikirkan keluarganya. Lah kalau Pak RT, Pak RW, Pak Lurah ini memikirkan rakyat. Nah, sehingga pikirannya bercabang, ya, lebih sibuk, ya. Nah, bagaimana agar rakyatnya sejahtera, ya, makmur, sentosa, ya, aman dan damai, ya. Nah, yang jelas semakin tinggi kedudukan, ya, akan semakin bertambah kesibukan. Maka kata Umar bin Khattab, "Tafaqqahu qabla an tusawwadu." Ya. Belajarlah kalian, berfaqihlah kalian sebelum kalian dijadikan pimpinan. Riwayat Ad-Darimi rahimahullahu taala. Maknahu, artinya, makna ucapan beliau, "Ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba' qabla an tasiru sadah." Ya. Bersungguh-sungguhlah kalian, nah, untuk maksimal. Nah, bersungguh-sungguhlah kalian, ya, untuk maksimal melakukan na'am keahlian kalian secara sempurna, nah, ya, untuk belajar secara maksimal. Ketika kalian dalam keadaan atba, masih menjadi pengikut, qabla an tasiru sadah, sebelum kalian menjadi sadah, menjadi pimpinan. Itu bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Semangatlah dalam belajar. Tekun, rajin, ya. Nah, selagi kalian menjadi atba, menjadi pengikut, sebelum kalian nanti menjadi pimpinan yang diikuti. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in imtana'tum min at-ta'allum. Sesungguhnya kalian apabila menjadi pimpinan yang diikuti, maka kalian akan terhalangi dari belajar. Terhalangi dari ta'allum, belajar. Lirtifa'i manzilatikum, karena tingginya kedudukan kalian. Wa kasrati syughlikum, dan banyaknya kesibukan kalian. Nah. Wa hadha ma'na qaulul Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, tafaqqah qabla an taras. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Kata Syafi'i rahimahullahu taala, na'am, tafaqqah qabla an taras, yaitu belajarlah engkau, menjadilah engkau seorang yang faqih sebelum engkau jadi pimpinan. Fa idza ra'asta, apabila engkau telah menjadi pimpinan, fala sabila ila tafaqquh, maka tidak ada jalan untuk bertafaqquh fid din. Tidak ada jalan untuk belajar karena sudah tinggi kedudukan dan sudah banyak kesibukan. Sehingga tidak heran para ulama, banyak di antara mereka yang ketika ditawarkan menjadi qadi, ya, menjadi atau ditawari jabatan untuk mengurusi rakyat, ya, mereka menolak. Ya, mereka lebih memilih membuka durus di majelis-majelis ilmu. Lebih memilih kesibukan menulis, ya. Tasnif, ya, ta'lif, ya, dan tadris, ya, menulis, kemudian mengajar, ya, berdakwah, dan seterusnya. Terkhusus para ulama ahlul hadis pada zaman dahulu. Ya. Nah, banyak yang diantara mereka ditawari jabatan-jabatan, ya, baik jabatan qadi atau yang lainnya. Nah, sampai ada ahlul hadis yang kondisinya sebelum dia na'am menjadi qadi, thiqah, sabit. Ya. Thiqah, sabit, dan seterusnya. Diterima hadisnya. Akan tetapi, na'am setelah menjabat menjadi qadi, sibuk dengan berbagai kesibukan, kedudukannya menjadi lemah. Mukhtalit. Ya. Hafalannya mukhtalat. Ya. Nah, kacau hafalannya. Sehingga dilihat hadisnya ini diriwayatkan sebelum dia jadi qadhi atau setelah. Kalau sebelum jadi qadhi diterima. Kalau setelah jadi qadhi mukhtalat hafalannya, enggak diterima. Nah. Sehingga tidak heran banyak di antara para ulama mereka dahulu ketika ditawari jabatan-jabatan ini mereka menolak. Nah, lebih memilih untuk tadris, ta'lif, tasnif, dan seterusnya. Karena ketika telah sibuk tadi, telah banyak kesibukan, telah tinggi kedudukan, seseorang bisa terhalangi dari ta'allum, dari belajar. Baik. Zaman sekarang ada contohnya? Baik. Ya. Jangan jauh-jauh, ya. Tahun-tahun yang lalu, masya Allah. Datang salah satu syekh kita dulu, ya. Syekhani, ya, ke Daurah, ya, dan dikenal dengan orang yang sibuk dengan ilmu, semangat dalam berdakwah dan menyampaikan ilmu. Taib, bahkan sempat terucap dari mulutnya setelah selesai jihad, ya, maka kita akan kembali ke majelis-majelis ilmu karena kita thullabul ilm. Namun mungkin ucapan ini dilupa, ya. Sehingga ketika telah mendapatkan jabatan, ya, telah mendapatkan jabatan, Naam, terjadilah yang terjadi. Sudah tinggi kedudukannya, ya, bukan Pak Camat, Pak, ya, Pak Lora, bukan Pak Menteri. Nah, ya, sudah banyak kesibukannya, ya, dan sudah tinggi kedudukannya. Ya. Akhirnya, nah, tadi janib tahsilul ilm terkurangi. Nah, bahkan janib berhubungan dengan para ulama juga terkurangi. Ya, di antara sebab menyimpangnya beliau, nah, karena sedikitnya berhubungan dengan para ulama setelah menjabat, ya, menjadi menteri. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Ya, kalau sekelas yang ilmunya tinggi bisa seperti ini, ya ikhwah, ya, maka selamatkan diri-diri antum, ya, selamatkan diri-diri kita masing-masing. Ilmu kita ini masih sangat rendah, ya, masih mudah terbujuk, tergoda, ya, keimanan masih lemah. Nah, maka selamatkan diri-diri kita. Jangan mengkhawatirkan dakwah, ya. Dakwah milik Allah, Allah yang akan menjaga. Khawatirkan diri-diri kita. Selamatkah kita? Baik. Makanya ucapan ulama terdahulu, ya, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, belajarlah sebelum engkau menjadi pimpinan. Nah, karena kalau kau sudah menjadi pimpinan, sudah sulit untuk belajar. Ya. Nah, sudah jadi gubernur, ya, sulit untuk bermajelis di majelis ilmu, ya. Banyak kesibukan. Nah. Dan juga sudah tinggi kedudukannya, sudah harus dikawal, ya. Ini dan itu. Al-muhim, gunakan semaksimal mungkin waktu luang yang ada. Gunakan semaksimal mungkin kesemangatan yang masih ada. Ya, selagi kesibukan sedikit, selagi badan masih kuat, selagi masih bisa fokus, ya, selagi masih ada tenaga, ya, selagi belum naik kedudukan kita, ya, selagi kita belum jadi pimpinan dan seterusnya, maka maksimalkan untuk bertafaqquh fiddin. Baik. Kita lanjutkan faslun, pasal yang terakhir. Setelah itu kita ke bab yang kelima. Pasal wayam bagi an yubakkira bi qiraatihi 'ala syekh awal an-nahar. Seyogyanya seorang talibul ilmi, dia bersegera untuk qiraah atau membaca di hadapan syekh awalan nahar, di awal siang. Li hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, barokahilah umatku di pagi hari mereka. Nah, namun sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Dan sebagian yang lain menghasankan. Bimajmu'i turukihi. Menghasankan dengan dikumpulkannya jalan-jalannya. Allahumma barik li umati fi bukuriha. Ya Allah, barokahilah umatku di pagi hari mereka. Jadi ini doa Rasulullah SAW kepada atau untuk umatnya, agar umatnya ini dibarokahi di pagi hari mereka. Ya, maka manfaatkan pagi hari kita. Ya. Untuk belajar, ya, untuk murojaah, ya. Zikrullah dan yang lainnya. Atau untuk ibadah yang lain, ya, cari ma'isyah juga ibadah, ya. Nah, Wayam bagi an yuhafidhu ala qiraati mahfudhihi. Dan sayogianya seorang talibul ilmi dia menjaga na'am hafalannya. Wa an la yu'sar bi naubatihi ghairah. Wa an la yu'sir ya. Wa an la yu'sir bi naubatihi ghairah. Dan hendaklah dia tidak mendahulukan orang lain. Nah. Tidak mendahulukan orang lain dalam hal gilirannya. Nah, itu ketika sudah datang gilirannya, na'am. Ya dia menjaga gilirannya. Misalkan sedang belajar Al-Quran, na'am, dan syekh memiliki metode membaca satu persatu. Ya, maju ke depan satu persatu. Maka ketika datang gilirannya, ambil gilirannya. Nah, tidak melakukan isar kepada orang lain. Nah. Ini yang semangat, ini yang bersungguh-sungguh. Ya. Kenapa? Karena isar dalam hal akhirat, dalam perkara akhirat, dalam perkara pahala. Nah. Ini makruh. Nah. Fa'inal isar bil qurbi makruh. Isar mengutamakan orang lain dalam hal qurab, dalam hal amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, ini hukumnya makruh. Semestinya dalam hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, apa yang dilakukan? Musabaqah, berlomba-lomba. Nah, harus duluan. Ya, bersaing, berlomba-lomba dalam hal akhirat, dalam hal na'am amal saleh. Nah, bukan isar. Isar itu dalam perkara-perkara dunia. Nah, itu isar. Dianjurkan untuk melakukan isar, mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara dunia. Adapun dalam perkara akhirat, maka na'am, kita berlomba-lomba, bersaing. Ya. Sehingga ketika datang gilirannya untuk maju ya, di hadapan syekh, membaca di hadapan syekh, maka gilirannya ambil. Tidak mendahulukan atau mengutamakan yang lainnya. Karena isar dalam hal amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, dalam hal ketaatan, itu hukumnya makruh. Bi khilafil isar bi hududin nufus, fa innahu mahbub. Lain halnya dengan isar mendahulukan orang lain dalam na'am urusan-urusan dunia. Dalam urusan-urusan dunia, dalam urusan-urusan kesenangan jiwa. Ya. Fa innahu mahbub, maka yang seperti ini mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara dunia, dalam perkara-perkara kesenangan, ya. Mahbub, ini mahbub. Dicintai, disukai, mendahulukan orang lain dalam hal ini. Baik. Misalkan dalam sedekah, ya. Ada himbauan untuk bersedekah, maka berlomba-lomba sedekah. Baik. Tidak mendahulukan orang lain, dan antum dululah yang sedekah. Baik. Lain halnya dalam perkara dunia. Ngantri di toilet misalkan. Ya. Kalau dia masih bisa nahan, ada saudaranya yang sudah enggak bisa nahan, dahulukan saudaranya, ya. Silahkan. Ini mahbub, disukai. Ya. Isar mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara dunia. Dalam perkara akhirat, berlomba-lomba. Fa'in ro'a syekhu al-maslahata fil isar fi ba'dil awqat lima'nan syar'i fa'asyara alaihi bidhalik imtasala amroh. Dan apabila syekh melihat ada maslahat na'am dalam hal isar mendahulukan orang lain, na'am, di sebagian waktu, ya, misalkan kadang-kadang syekh na'am mendahulukan yang terakhir, misalkan. Lima'nan syar'i, karena ada makna syar'i. Ya. Fa'asyaru alaihi bidzalik, kemudian syekh mengisyaratkan kepada orang yang sudah di depan, ya, agar dia nanti dulu, ya, syekhnya nunjuk yang di belakang, supaya duluan, misalkan. Imtasala amroh. Kalau syekhnya menyuruh seperti ini, imtasala amroh, maka dia menuruti perintah syekhnya. Nah, karena kadang ada hajat atau kebutuhan Naam, sehingga perlu untuk melakukan hal ini. Ya, mendahulukan yang di belakang misalkan. Yang di depan nanti dulu misalkan. Ya, tergantung maslahat yang dilihat oleh syekh atau gurunya. Wa mimma yajibu alaihi wa yata'akkadu alwasiyatu bihi alla yahsuda ahadan min rufqatihi aw ghairihim. Di antara perkara yang wajib bagi seorang thalibul ilmi dan sangat ditekankan untuk diwasiati dengan wasiat ini, ya, hendaklah seorang thalibul ilmi tidak hasad kepada salah satu temannya. Nah, atau kepada orang lain. Fi fadilatin razaqahullahu al-karimu iyyaha. Tidak hasad kepada orang lain dalam keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Misalkan temannya mempunyai kelebihan atau keutamaan, kecerdasan, kepandaian dan seterusnya. Allah rizkikan kepandaian kepadanya. Nah, hendaklah seorang thalibul ilmi tidak hasad ya, kepada temannya. Wa an la yu'jaba bima hassalahu. Dan hendaklah seorang thalibul ilmi tidak bangga dengan apa yang telah dia dapatkan. Misalkan dia yang paling cerdas di kelas, ya. Nah, enggak ada yang seperti saya misalkan. Ya, lainnya bodoh-bodoh. Jangan bangga, jangan ujub, ya, dengan apa yang telah dia dapatkan. Hendaklah dia mengatakan hadla fadlullah, ini karunia Allah. Bukan karena kecerdasannya, ya, bukan karena kepandaiannya, tetapi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepadanya. Wa qad qaddama idhah hadzalik fi adab syekh, dan telah kami sebutkan penjelasan tentang hal ini ketika menjelaskan tentang adabu syekh, adab-adab seorang guru. Dalam pembahasan pertama sebelum adab-adab al-muta'allim, seorang pelajar. Maka kembali kepada adab-adab asy-syekh. Ini penting, seorang thalibul ilmi ya, hendaklah tidak hasad kepada temannya yang lain. Ketika temannya mendapat karunia dan keutamaan. Nah, hendaklah dia berusaha ya, dan berlomba ya, agar bisa seperti temannya. Ya. Nah, tidak dengan melakukan hasad, dengki. Ya. Nah, tetapi dia ketika melihat temannya sukses, berhasil atau mendapat keutamaan, maka dia berusaha. Nah, berusaha semaksimal mungkin. Ya, ketika temannya bisa, masa dia enggak bisa. Ya, maka dia berusaha. Dan hendaklah dia tidak bangga dengan apa yang telah dia dapatkan. Hendaklah dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tariquhu fi nafyil ujub an yudzakkir nafsahu annahu lam yahsul lahu ma hasala bihaulihi wa quwwatihi wa innama huwa min fadlillahi ta'ala. Dan cara untuk menghilangkan sikap ujub, bangga diri, adalah dia mengingatkan dirinya bahwasannya apa yang dia dapatkan, bahwasannya lam yasullahu mahasal, bahwasannya dia tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan, ya, bihaulihi wa kuwatihi, karena daya dan kekuatannya. Ya. Hendaklah dia mengingat bahwasannya tidaklah dia mendapatkan apa yang telah dia dapatkan, ya, karena daya dan kekuatannya, karena kecerdasannya, karena ini dan itu, tidak. Wa innama huwa min fadlillahi ta'ala, sesungguhnya apa yang dia dapatkan adalah karunia Allah. Fala yanbaghi an yu'jab bi syai'in lam yakhtari'u. Dan tidak pantas bagi dia untuk bangga diri, unjub, dengan sesuatu yang tidak dia ciptakan. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan. Bal auda'ahu Allah Subhanahu wa ta'ala fih, bahkan Allah yang menitipkan sesuatu tersebut kepadanya. Allah karuniakan kecerdasan. Ini titipan dari Allah. Allah yang memberikan kecerdasan kepadanya. Nah. Allah memberikan kekuatan hafalan, ya. Ini karunia dari Allah. Baik. Dan seterusnya. Tidak pantas bagi dia untuk bangga diri, ujub dengan sesuatu yang naam dia tidak menciptakannya, bahkan sesuatu tersebut adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikannya. Terakhir, wa tariquhu fi nafyil hasad an ya'lama anna hikmatullahi ta'ala iktadat ja'la hadhihi al-fadilati fi hadha. Kalau tadi cara menghilangkan sikap ujub. Yang terakhir, cara menghilangkan sifat hasad, dengki, ya. Hendaklah dia tahu bahwasannya hikmah Allah naam itu mengharuskan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada orang tersebut. Nah, misalkan temannya cerdas, hafalannya cepat, ya. Nah, dan seterusnya. Baik. Atau dia pintar, ya. Juara satu misalkan. Ini karunia. Hikmah dari Allah, hendaklah dia tahu bahwasanya hikmah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan orang itu seperti itu mendapatkan keutamaan. Ya. Fayam bagi an la ya'tarud 'alaiha. Maka seyogianya dia tidak menentang apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Apa yang telah Allah tetapkan untuknya, keutamaan yang telah Allah berikan kepadanya, hendaklah dia tidak menentang. Wa an la yaqra hikmatan aradaha Allahu taala wa lam yaqraha wallahu a'lam. Dan hendaklah dia tidak membenci hikmah yang Allah inginkan. Nah, padahal Allah tidak membenci hikmah tersebut. Nah, wallahu a'lam. Nah, jadi ketika kita mendapati orang lain mendapatkan nikmat, ya. Nah, keutamaan, maka hendaklah kita tahu bahwasanya hikmah dari Allah mengharuskan nikmat itu ada pada dia. Nah, hikmah dari Allah mengharuskan naam keutamaan tersebut ada pada dia. Ya. Maka tidak pantas kita menentang naam hikmah yang telah Allah jadikan, naam Allah berikan kepada dia. Nah, ya. Hendaknya seseorang naam menerima ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, wallahu taala a'lam bisawab. Selesai dari pembahasan al-adabul muta'allim, adab-adab bagi seorang penuntut ilmu. Dan selesai juga kita berarti dari bab yang keempat. Naam. Dan bab yang selanjutnya insyaallah fi adab hamil al-Qur'an, adab-adab dalam membawa Al-Qur'an. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.